Tetapi soal asmara aku tak tahu. Yang satu pilih jangkung, satu pilih yang pendek. Yang satu pilih gendut, satu pilih kerempeng. Hi! La la la la la la la la la la la la. Kalau satu menyanyi, kita menyanyi bersama-sama. Biar soal menangis, kita selalu nangis bersama. Tetapi soal asmara aku tak tahu. Tapi soal asmara